setelah langit gelap dan habis, semprot kiri semprot kanan kan sopun kari. Di halaman rumahmu nongkrong mercy, gonjang ganjing rata janggal ku jadi padi. Sambil piano dekati mobil, intip di kaca jatuh pun berhenti. Aku tak kacot, sumpah tak kacot. Kau dan dia saling serapa, masih tahap